mari dengar, wahai kawan, hikayat lama berwajah baru, penuh nasihat dan teladan. Inilah pada zaman dahulu, sedap dan manis gula melaka, enak dimakan bersama sagu. Hikayat lama, harta pusaka, turun temurun hingga ke anak cucu. Kisah sang kancil, kisah terbilang, budaya dan warisan. Ingat dan baca, simpan dan sayang, untuk masa depan. Teringat lagi satu cerita. Pada zaman dahulu, satu, dua, tiga, lekuk. Kepala buaya, aku ketuk. Empat, lima, enam, lekuk. Jantan betina, aku ketuk. Kisah dongeng dan seloka, sentiasa segar sepanjang waktu, penuh petua dan jenaka. Inilah pada zaman dahulu, inilah pada zaman dahulu.